Kan resahku saat langkahku terasa berat, teduhkan jiwaku saat matahari bersinar terlalu pijar. Karena dirimu satu-satunya yang ku andalkan saat diriku tak mampu berdiri di sini sendiri. Ceritakan sayang hari-hari yang telah kau lalui. Oh, katakanlah sayang semua hal yang kau benci dari diriku. Cobalah, cobalah untuk mengerti keadaan ini. Aku rapuh saat kau tinggalkan. Tunjukkan padaku kau selalu mencintaiku. Jadilah pelindung bagi saya. Bangunkan tidurku bila kau terjaga lebih dulu. Oh, oh, bergegaslah sayang, kita isi makna indahnya hari ini. Cobalah, cobalah untuk mengerti keadaan ini. Aku rapuh saat kau tinggalkan.